Sada Johannes, Bindu 2. Oh anakku, sienda kusuratkan manbandu, gelah olai bahandu dosa. Tapi adilit kalak sir bahan dosa, litkap kelang-kelang ta mindo mandibata, emo Yesus Kristus sindalankan si bujur. Ia nanggung hukuman ta arkiteken dosa-dosaan ta mandibata, gelah kita iperdameken ras dibata, canah labo dosan ta saja, tapi pe dosa-dosa krina manusia. Adipatuh kita ngikutkan perintah dibata, tandana kita nandai dibata. Adilit kalak ngata kenca maka itandai na dibata, tapi lah ikut kena perintahna, perguak kap ia, canah kata si tuhu-tuhu ibas dibata nari, lalit ibas ia. Tapi ise sing ikutkan kata dibata, ia mesing kelengi dibata alu sempurna, alu enda si tek maka kita ngur sada ras dibata. Kalak singatakan maka iang geluh kersada ras dibata, ia harus ngeluh bagi Yesus Kristus. Oh teman-temanku siku kelengi, perintah siku suratkan manbandu enda labu perintah simbaru, tapi perintah sindekah nge siinggo ipeseh manbandu mula-mula nanari. Perintah sindekah emo berita siinggo ialo kendu ibas dibata nari. Amin bagegi ya, pedah siku suratkan enda banci ikatakan pedah simbaru, terkiteken kebenaran perintah tridah ibas Yesus Kristus bagepe ibas kam. Sabab kegelapan enggo lepas, canah terang si tuhu-tuhu enggo resinalsal. Kalak si ngatakan maka iang geluh ibas terang, tapi nembuh katena seninana, si tuhuna ia ibas gelap dengange seh pak sahenda. Kalak si ngkelengi seninana, ibas terangkap iang geluh, janah ibas ia lalit sirbahansa kalak si deban dabuh kubas dosa. Tapi kalak si nembuh Athena seninana, ibas gelap kap ia. Ia ardalan ibas gelap, janah lai tehna kuja ia lawes, sebab lai ar pengidah ibahan gelap i. Oh anakku, kusurat kenendaman bandu, sebab dosandu enggo ia lemi dibata arkiteken Kristus. Kam orang tua, kusurat kenendaman bandu, sebab itandaindu ia si enggo lit ope denga kai pelit. Manbandu kam sing uda denga, kusurat kenenda sabab enggo italu kendu si jahat. Oh anak-anak si kitik denga, kusurat kenenda manbandu sebab itandaindu bapa. Kusurat kenenda manbandu orang tua, sebab itandaindu ia si enggo lid ope denga tembe dunienda. Kusurat kenenda manbandu kam sing uda denga, sebab kam megegeh, kata dibatang geluh kibas kam, canah enggo italu kendu si jahat. Ola kelengi donienda, entah pekai silit ibas donienda. Sebab adi ikelengindu donienda, la ikelengindu bapa. Kerina silit i donienda, si mengga ate kalak perdosa, eme kai si idahna janah ngena atena, seh makaman bana atena. Ras kai silit i donienda, sirban sama ganjang ukur kalak, si esada pelaburuh ibas bapa nari, tapi i doni nari. Doni ras krina isina masap kap pagi, tapi sindalankan peraten dibata, ngeluh kap rasa lalap. Oh anak-anakku, wari pendungi enggo deher, bagi enggo ikatakan manbandu, maka musuh-musuh Kristus rehme, bagaima genduari enggo tridah melala musuh-musuh Kristus. Arahe siteh maka wari pendungi enggo deher. Kalak enda situhuna labo ibas persadanta, emo sababna maka itading kena kita. Sabab adituhu-tuhukin ia ibas persadanta, labo kita itading kena. Tapi ia nadingken kita, gelah tangkas maka sekalak pe ia labo ibas persadanta nari. Tapi Kristus ngomreken kesah sibadia manbandu, gelah kerina kam meteh kata situhu-tuhu ibas dibata nari. Dage kubahan surat enda manbandu, labor kita ken lai tehndu ketuhu-tuhu ne, tapir kita ken itehndu nge. Janah kampe itehndu, maka ibas pengajaran si benare, la terdaat kata gua. Dage isikin si pergua emo kalak singatakan maka Yesus labo Mesias si ipadankan dibata. Ia memusuh Kristus, itulakna bapa ras anak Sabab kalak sinula anak itulakna pe bapa Janah kalak singa loken anak ia loken nape bapa Dagei berita si inggo i begindu tang-tang nanari arus maka tetap imuni kendu alu mehuli ibas ukurdu. Sabab adi berita tetap iperdiate kendu alu mehuli, kam tetap ngeluh ersada ras anak bagepe ras bapa Jana henda me si ipadanken Kristus manbanta, eme kegeluhun si tuhu-tuhu sila erkri-krin. Si kusuratken manbandu henda, eme kerna kalak si sangana ersura-sura mabai kam papa. Tapi manbandu enggo ibreken Kristus kesahna. Kidekah kesahna elit ibas kam, la perlu kalak ngajari kam. Sebab ia jari kesahna eme kam, kerna kaipe, canah kai si ia jar kena tuhu kap. Labo salah, dage ikutkanlah pengajaran kesahe, canah tetaplah kam ersada ibas persadan ras Kristus. O anak-anakku, tetaplah kam ibas persadan ras Kristus, gelah katawari pi iaruh, tetap ukurta, dengan la perlu kita cebuni ibas sianari, erkiteken mela siakap ibas wari kerehenna. Enggo ia tehnu, maka Kristus ngeluh, rikutkan singena ate dibata. Sabab arus kai tehnu maka kasa kalak singeluh rikutken singena ate dibata, ia me anak dibata.